غير ماضين ya, غير ماضين. Di sini enggak asli harokati ya. Kelihatan غير ماضين. Hanya غير ماضي cuma di sini di i'rab dengan harokat zahirah dikasih kasrah ya-nya meskipun berat غير ماضين. Contoh yang lain la amruka ma tadri mata anta ja'iyun walakin aqsa muddati dahri ajilu. Syai'i mana di sini? Ja'iyun, artinya ja'in. Ja'in, ya kan? Ja'ayaju ja'in. Tapi di sini tampakkan ja'iyun. Contoh yang lain, kanahunna wa qad bada awaribu wa fadha min aidi apa? Min aidi. Apa maksudnya gimana? Hah? Ai idea. ID jamak dari apa? Tangan, berarti be ID. Min ID berarti ya. Min ID. Min IDihinna faidu. Min IDihinna. Ai min ID. Ai min ID. Contoh yang lain juga wa irqu al-farazdaq syarrul uruqi khabithu thara kabiul aznudi kabiu ya kabi kabil. Ya. Kalau itu fahkan kabiu di sini. Al-Muhim ada loho yang lain, tapi yang disebutkan adalah loho yang masyurnya. Ya Allah alam di sini darurah syi'ri ataupun bukan. Ya asalnya bisa, gue masalah bisa, yang namanya siapa boleh gitu, cuma berat kita tinggalkan. Ya. Beda dengan apa? Isim maksur, gak bisa memang, gak bisa. Kalau isim manfus ya bisa, bisa menerima, ditinggalkan karena berat, ya, sehingga mungkin. Untuk ini merupakan luar. Nahu ja'al qadhi wa marartu bil qadhi fa 'alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala al ya'i wa 'alamatu al jarri kasratun muqaddaratun 'ala al ya'. Contoh ja'al qadhi, coba al qadhi i'rabnya bagaimana? Fa'il marfu' 'alamatu raf'i al dhamma al muqaddaratu 'ala al ya' man'a min dhuhriha al thiqal wa marartu bil qadhi fa 'alamatu raf'a ma qadan raf'a adalah dhamma muqaddaratu 'ala al ya' wa 'alamatu al jarr kasra muqaddaratu alal ya. Ya tetap mengerti wa qad takunu hadzal ya mahdhufa, terkadang ya-nya dari isim manqus itu dibuang sehingga harakat ditakdirkan padanya. Contoh ujibu da'watad da', aslinya apa? Ujibu da'watad da'i, ya kan? Cuma dibuang ujibu da'watad da', sehingga ilmunya bagaimana? Da' mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi al-kasra muqaddaru ala al-yal mahdhufah. Contoh yang lain yauma yad'u da', aslinya apa? Yauma yad'u da'i. Yauma talaq, aslinya apa? Yauma talaqi. Wa 'ulima mimma dhukira anna al-isma la yakunu fi akhirihi wawun qablaha dhammah, dan diketahui dari apa yang telah disebutkan dari penjelasan bahwasanya isim tidaklah terjadi akhirnya wawu sebelumnya dhamma. Tidak ada isim yang akhirnya wawu sebelumnya dhamma. Kalau ada isim mabni mungkin, ataupun isim yang dia dipindahkan dari yang aslinya bukan isim, seperti ada orang namanya yad'u, yarju, ini bukan dari asal letakannya. Naam in kana mabniyan, sehingga kata beliau naam in kana mabniyan ujida dzalik. Naam, benar ada seandainya isim tersebut mabni yang dia akhirnya wawu sebelumnya dhamma ada. Wujida dhalik. Contoh huwa, hu. Walam yujad dhalika fil mu'rab, hanya saja tidak ada dalam isim yang mu'rab illa fil asma'i sittah, kecuali pada isim-isim yang enam. Fi halati rafa', ketika apa? Rafa', ya abuk. Itu pun dalam kondisi dirafahkan, iya kan? Kalau tidak dirafahkan ya abun jadinya. Contoh ja'abu wa jaza dhalika al-kufiyun fi mawdi'aini akharaini ahadu ma masumiya bihi min al-fi'li nahu yad'u wa yawzu wa thani ma kana ajamiyan nahu samandu wa qamandu. Orang-orang Kufah membolehkan ya adanya isim yang dia akhirnya wawu sebelumnya dhamma pada dua tempat, yang pertama ataupun fi mawdi'aini akharin, di tempat dua tempat yang lain,